Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in Allah nabi wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, keafiatan dan keluangan waktu bertemu kembali dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan tentang fikih, ya khususnya tentang salat. Kita masih dalam bab bagus salat. Namun sebelum kita mengkaji tentang sholat, mari kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan juga buat orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam usahanya. Ya, yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dari keluarga kita, saudara kita yang meninggal dunia, Allah ampuni dan jadi nilai pahala kita duduk di sini untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ala kulli nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyyati sibba bi niyyati qabul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Oke, kita bahas kemarin tentang pengertian sholat ada dua, secara bahasa dan secara etimologi, secara istilah. Jadi orang-orang dulu sholat ada yang secara bahasa doang, yaitu dengan doa. Ada orang yang zaman dulu kejawen itu sebenarnya dia sedang sholat, cuma dia nggak paham syariatnya karena belum ada yang ngajarin. Dia baru doa aja, yakin sama Allah pokoknya. Jadi makanya orang-orang kejawen itu nggak pernah sholat, dia nggak ngikutin syariatnya. Tapi secara hakikatnya dia udah doa, secara bahasa itu sholat. Dia taunya Sang Widi, ya, Sang Wisesa. Nah, zaman dulu emang animisme berdinamisme. Nah dia nggak belajar lagi, harusnya dia ikutin syariatnya. Makanya kalau cuma secara bahasa doang sholatnya, maka belum dikategorin sholat. Artinya dia harus dua hal. Pertama secara bahasa ada, secara istilah. Namanya secara istilah apa? Namanya sholat? Secara istilah? Sholat? Apa ya? Diawali dengan takbiratul ihram. Iya, diawali dengan takbiratul ihram. Ya, jadi dengan salam. Itu sholat secara istilah. Jadi kalau kita awali dengan takbiratul ihram, itu udah tandanya kita mengawali dari sholat. Ah, ini ada juga tata cara untuk khusyuk dalam sholat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi bahkan orang-orang terdahulu itu sholat menjadi keutamaan dari segala ibadah inti satu. Makanya sholat itu paling utama. Bahkan yang paling akan ditanyakan nanti di akhirat nanti sholatnya. Kalau sholatnya baik, makanya akan baik seluruhnya. Makanya kalau ada orang, bapak tergelitik juga sama siapa tuh yang di sekarang tuh lagi ngetren, yang budayawan, gue pakai peci. Dia ngakunya Islam, si siapa tuh namanya, serem mukanya, terus sambil melotot, di situ ada Din, Ustadz Din, siapa? Din Dasar Latif. Ah, dia berhadapan dengan budayawan, tolong Ustadz, saya Muslim, bujuk saya untuk sholat. Astagfirullah, ada orang Islam nggak sholat, diminta dibujuk sholat, dia ngomongnya aneh. Nah ini jangan sampai gitu, kita begitu orang Islam tapi nggak mau saya sholat, katanya sholat. Jadi permasalahannya apa? Ditanya deh sama dia, ini buat kajiannya, Pak Ustadz, sholat pentingnya buat apa? Pertanyaan itu kayak bukan orang yang dari orang yang beriman, padahal dia Islam. Pentingnya apa Pak Ustadz sholat? Kok bisa ada yang nanya orang Islam pentingnya apa sholat? Kalau ditanya apa pentingnya sholat? Kewajiban. Iya, kewajiban. Terus apa lagi? Apa pentingnya sholat gitu? Kalau saya makan penting langsung kenyang, kata Ustaz. Sekarang sholat pentingnya apa, Ustaz? Oke, kalau Islam kasih dengan Tuhan. kata ustaz di saitunya tuh salat tuh gini, pentingnya salat itu bagi orang yang tahu penting. Lah, pentingnya apa? Setiap orang beriman akan tahu pentingnya tuh salat. Jadi enggak bisa diteoriin pentingnya salat apa. Itu bisanya dilakukan dan dirasain. Pentingnya apa? Makan ini, buah-buahan. Misalkan wortel buat kesehatan mata secara teori. Tapi kan semua orang enggak pakai makan wortel semua. Jadi pentingnya apa? Masing-masing punya kepentingan untuk sholat itu. Memang di samping kewajiban, kalau cinta kepada Allah, kata Ustaz Dizalid, kalau dia cinta kepada Allah, ya di sholat. Ya tapi buat apa sholat? Duh, kok ditanya buat apa sholat? Kamu Islam gak? Islam. Itu budaya, Pak. Bapak tergelitiknya orang kok. Kacau, ngomong hadis bahwa as-sholat wajib, ya kan? Sholat itu wajib bagi orang muslim untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ditanya lagi, banyak yang bunuh orang Islam, banyak yang berzina orang Islam. Saya nggak mau sholat kalau kayak gitu. Saya nggak sholat tapi saya nggak bunuh. Saya nggak sholat tapi saya nggak berzina. Kok bisa ada pikiran seperti itu? Pikiran menyesatkan, kata Adi Hidayat. Orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya harusnya perkataan itu dihilangkan. Sama ketika kita mencintai seseorang, cinta kepada manusia, ini di luar cinta kepada Allah, cinta kepada manusia. Kata orang yang dicintainya, aku mencintai kamu kalau kamu terjun ke atas jurang. Dilakuin gak? Dilakuin. Buat apa? Kok bakal mati? Tapi kan cinta itu yang membuat kita itu melakukan sesuatu itu, cinta kepada Allah. Berarti kalau ada orang begitu, imannya belum kuat. Ini bahaya, sholat ditanyakan, ya. Nah, kemarin kita bahas tuh betapa pentingnya sholat. Sholat pentingnya pertama, di samping kewajiban memang kita sebagai makhluk Allah yang sudah mengatakan Islam, kata dalam Al-Quran dan hadis, kalau kamu beriman kepada Allah, dia maka sholat. Kan rukun Islam, rukun iman, rukun Islam ada lima, syahadat, sholat. Itu mendekati sholat. Kalau nggak sholat, kapan syahadat? Sadat itu memperbaiki keimanan. Nah, kalau sholat tidak mensejukkan diri kalian, sholat tidak menjadikan kalian tenang, berarti bukan sholatnya yang dirubah. Kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah. Gimana cara iman? Kajian begini, pengetahuan. Kok kita percaya sama Einstein ketimbang kepada Allah? Kata Einstein harus begini, begini, gini. Hukum pasca pasti begini. Tapi kalau kok ragu? Nah, ini mulai nih di zaman akhir itu banyak pengikut-pengikut dajjal yang merasionalitaskan Al-Qur'an. Nah, kita jangan udah babi bu kalau orang beriman. Kata Allah, sholat, sholat. Pentingnya buat apa? Gak usah ditanyain. Kita sendiri akan sadar kok kalau tiap hari kita sholat. Menangkan sejuk, coba. Kamu coba aja tuh ngelawan deh, gak sholat selama seminggu. Dan itu kayak ibaratnya kita udah biasa sholat, itu gersang, gelisah. Iya, coba aja deh. Gelisah, gak jelas, gak bisa tidur. Itu. Dia ngebandingkan dengan orang yang non muslim yang gak sholat. Dia bagus akhlaknya ustaz. Gak pernah dia ngata-ngatain orang. Gak sholat ustaz, tapi bukan orang Islam. Jangan terpana, jangan terjebak. Kata ustaznya, tetap kita kan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah. Dan kita harus meyakini bahwa sholat membuat ketenangan. Kedua, itu kewajiban kepada Allah. Kalau kita mencintai seseorang, terus seorang itu menyuruh kita, apa kita diam? Enggak kan? Kita mencintai Allah, kata Allah sholat, sholat. Kata Allah zakat, zakat. Buat apa? Membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Ya. Nah, ini jangan sampai sholat ini menjadi apa hal yang berat. Aduh, di orang Islam tuh sholat berat. Bapak punya, bapak minta doanya untuk paman bapak yang meninggal dunia 3 hari yang lalu, ya. Kita doain mudah-mudahan paman bapak itu apa namanya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta Fatihahnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bapak belajar sedikit dari paman bapak ini. Dia dari kecil memang tidak diajarkan sholat. orang tuanya memang bodoh secara agama. Nah, makanya penting ilmu pengetahuan itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan kepada anak kita kalau kitanya enggak yakin? Bagaimana anak kita mencintai Rasulullah kalau kitanya enggak cinta sama Rasulullah? Itu udah enggak bisa itu. Gitu. Kalau kitanya cinta sama Allah dan Rasulullah, kitanya rajin sholat, anak juga tanpa sadar akan ikut. Nah, orang paman bapak ini dari kecil enggak diajarin sholat. Sampai dewasa, sampai tua. Bapak kalau itu, "Man, paman, yuk kita sholat." Enggak mau. Dia ngomong gini, "Lu aja yang sholat." Terus ditanya sama bapak itu, "Paman, kan hidup itu kan muslim, harus sholat." "Enggak, males. Saya enggak bisa sholat." "Kok enggak bisa sholat?" "Saya lebih baik ngebangun rumah sendirian harus ditimbang harus sholat." Jadi kalau enggak dibiasain, berat itu kayak orang kata dia. Susah. Akhirnya bapak kalau setiap lebaran nih beli sarung, tapi enggak dipakai buat tidur. Beli peci, pokoknya enggak mau, tetap susah itu. Ya Allah, biar Allah yang memaafkan. Karena memang pengetahuan itu penting. Pikiran itu penting. Karena kalau orang pengetahuan yang enggak ada, iman enggak ada, udah tuh susah ya Allah, benar susah. Makanya kalau punya anak, gituin sholat ya. Sholat, bawa anak ke masjid. Meskipun dia lari-larian, gak jadi masalah. Ya kan, minimal menanamkan kebiasaan. Ntar lama-lama nggak harus kita, sholat, enggak, anak bapak aja, bapak ajak nih musholat setiap hari maghrib, kalau enggak bapak berjamaah, suatu hari kita pergi keluar, gitu, bapak tinggalin tuh anak, terus bapak dapat informasi dari kakak bapak, kakak kandung, anak lu juhur langsung sholat, emang diajarin apa? Kayaknya enggak nyuruh dah, kita enggak pernah nyuruh, memang kita kalau sholat bareng gitu, tapi secara otomatis di otak anak kecil itu wah juhur ya, sholat sendiri. Padahal di rumah gak pernah bapak suruh, "Kamu sholat," gak pernah. "Ayo ambil wudhu bareng bapak." Kita praktek bareng gitu, gak nyuruh nih. Misalnya gitu, "Han, kamu sholat," bapaknya nonton. "Bapak gak sholat, ntar kamu cuci duluan ya, tanggung bapak nih." Ah kan gak gitu. Cobain deh, pendidikan yang benar tuh dicontohin. Ntar anak kan ngomong kan, "Ah bapak aja agak sholat, ngapain saya sholat," gitu. Nah itu yang penting ya. Nah banyak juga, nanti kita belum masuk ke bab sholat. Nah di bab sholat itu ada syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Makanya kemarin sedikit menyentuh. Jadi ketika sholat takbirnya tidak diucapkan, ada sebagian ulama tidak sah. Karena dia ada rukun. Rukun ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Jadi sama kayak iman. Al-iman mutasdiqu biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bil arkani. Kapan rukun pilihnya, kapan rukun qaulinya, kapan rukun takririnya? Coba di Allahu Akbar, di mana rukun qauli, di mana rukun pili, di mana rukun takriri? Coba, ada yang bisa jelasin enggak? Rukun qauli bacaan Allahu Akbar. Nah, qauli itu ucapan. Salat kalau enggak diucapin enggak sah juga. Umat kamit namanya. Maka sautun namanya qauli itu harus diucapin. Saya beriman, cukup diimani tapi enggak diucapin. Itu enggak kemasuk itu. Berarti harus diucapin. Shalli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilat kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Disuarain. Meskipun mau sendiri ataupun mau bareng-bareng. Mau pakai usholi mau kagak. Nah ini berbeda paham memang ulama. Ada yang mengatakan perbandingan Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i itu berbeda-beda di dalam niat. Pertama, kalau Imam Hanafi, Maliki itu enggak usah diomongin. Itu dia enggak pakai rukun qaulinya. Dia enggak usah, misalkan gitu. Dari rumah mau ke masjid. Perlu enggak saya niat sholat? Ya perlu niatnya, tapi kalau Imam Syafi'i dia enggak boleh niat dari rumah. Misalkan saya mau sholat Isya. Nah, ketika udah masuk masjid Imam Hanafi udah Allahu Akbar. Enggak usah lagi ngucapin usholli. Enggak usah lagi ngucapin nawaitu. Enggak usah, karena dia udah niat dari rumahnya. Mau sholat zuhur gitu. Nah, di Imam Syafi'i enggak. Qauli fi'li takriri itu harus berbarengan. Kenapa? Karena akan merusak niat. Kenapa merusak niat? Bisa gak merusak niat? Contoh, kamu ke pasar, siapa namanya kamu? Ya. Patin ya Tin? Kamu mau ke pasar, niatnya mau beli apa? Bola cerita. Mau niatnya mau beli bola, bisa gak niat itu bisa jadi gak niat beli bola? Bisa kalau melihat sesuatu yang menarik. Iya kan? Makanya penting, menurut Imam Syafi'i, niat itu bukan di rumah, niat itu ketika dia sholat. Ketika dia sholat wajib niat usolli fardhu zuhri ucapin arba rakaat mustaqbil kiblat ada imam lillah. Boleh enggak teriak? Boleh enggak tuh? Usolli fardhu. Bisa biasa aja. Kedengaran kita aja usolli fardhu zuhri arba rakaat. Yang penting diucapin. Bisa enggak? Enggak pakai suara. Harus ada pemimpin. Nah, rukun qaulinya enggak ada sunahnya, diucapin wajib. Karena orang disangka kumat kamit tuh. Nah itulah disebut kauli. Kapan takrirnya? Takrirnya gak bersuara di dalam hati. Bisa gak berbarengan? Kalau orang gak biasa agak susah berbarengan dia niat usalli fardhu. Tapi di dalam hatinya saya niat, pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur 2 rakaat di laitar dasar atau Habib Rizik gitu. Dia hampir sama sama bapak. Jadi ketika Allah suara menggema ada dua ya niat itu. Kalau Imam Syafi'i yang bapak ini Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Hambali Nafi okelah enggak jadi masalah dia. Dia mau takbir, mau niat di awal, takbir doang Allahu Akbar enggak jadi masalah ya. Kalau Imam Syafi'i itu pertama di niat sebelumnya shalli fardhu zuhri arba rakaat. Sambil takbir Allah ini Allah dalam hati niat zuhur 4 gitu. Allah. Nah itu unsur rukun kaulinya ada, takdirnya ada. Diniatin dalam hati. Kenapa harus diniatin dalam hati? Karena setan itu ngehantemnya hati. Dibimbangin, makanya ada orang sholat lagi. Oh, kan itu tuh. Nah itu namanya sholat dalam kategori was-was. Kenapa? Karena dia gak mantep imannya. Goyah. Makanya caranya begitu. Niat lagi Allah dalam hati nih Allah, makanya disatuin niat antara perbuatan itu wajib diiringi Allahu Akbar. Ada macam-macam Allah, ada yang kayak gini tapi bukan gini-gini ya, gak jadi masalah. Sama-sama masing-masing punya ini. Kalau di Mekah tuh ada Allah, ada yang Allah di sini, ada yang di sini, gak usah dibingungin. Yang penting rukunnya diambil niat. Udah ada. Kamu mau bagian gini? Silakan. Mau bagian muter gini? Ya, tapi muternya enggak gini sih sebenarnya. Wah, ada yang gini. Yang enggak gini enggak ada. Karena sengaja ada. Dia harus ngadep ke sana, ke depan. Ininya. Nah, nanti dibelajar. Ya ini Bapak karangan ulama-ulama NU Muhammadiyah, NU. Kebanyakan NU sih. Ya gini ke sana. Jadi jangan biasanya apa? Gini kan kayak unyil. Unyil kan gitu. Allahu Akbar gitu. Ada yang gini. Allah, ini dekat sini. Nah, ada yang gini kan? Ya kita yang enaknya aja sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh masing-masing guru. Kalau Bapak kan dianggapnya harus gini. Ini harus ngadep sini. Allah, ini enggak terlalu ke atas. Kan ada juga. Ada yang gini, ada yang gini doang. Nah ini doang yang gak ada. Harus gini, Allah. Tahan aja, Allah. Ini ke atas, Allah. Ya orang itu gak terlalu jauh. Tapi ini harus kesan. Sunnah, Allah. Ini tetap kesian. Kan ada yang lihat begini. Sujud. Emang paling-paling tertib sholat itu adalah orang Asia. Kalau nanti pergi umroh, itu yang Arab Mekah sekalipun yang paham Maliki itu tertiban Indonesia Imam Syafi'i tertib ya, sholat itu tertib. Kalau orang sana nih Allahu Akbar gitu enggak gini gitu. Bapak heran ini diajarin gurunya siapa Imam, tapi Imam Syafi'i rata-rata wajib ke bawah ya kan gitu. Sunahnya dia gitu, tertib dia. Allahu Akbar juga harus diatur kan, ada yang di sini, ada yang di sini. Dia letakin tangan ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, di dada. Ya jadi masalah tertib. Tapi ada yang gini, Allah Akbar. Jangan heran nih gini. Gini. Lepas. Udah, ada juga gini. Oh iya benar. Iya, iya dah. Enggak jadi masalah, biarin aja. Itu masing-masing pahamnya beda-beda. Tapi kalau Bapak sih lebih baik begini. Ada yang enggak, ada yang lurus. Yang jelas enggak gini ya. Atau sambil garuk-garuk. Nah itu macam-macam nanti nemuin sholat. Mana yang sholat yang benar? Kita jangan nanyain mana sholat yang benar, karena kita bukan ulama yang paham di situ. Kita ngikut aja ustadznya yang mana. Kata orang gak boleh ngikutin ustadz. Ya kita mampunya di situ. Kan gitu mampunya. Kecuali kalau kita memang ulama besar, tahu hadis. Nah sekarang yang tahu hadis siapa? Ikutin. Yang tahu Al-Quran siapa? Gurunya. Itu ikutin. Karena toh ibadah itu apa namanya, asal ngikutin guru udah selesai sebenarnya. Ngikutin siapa lagi kita kalau bukan guru? Kan ada orang-orang nggak boleh ngikutin guru, itu namanya tajrid, dalil yang tidak pas. Kan kita ngikutinnya harus Al-Quran dan hadis. Nah di situ ya, terus juga Bapak memperhatikan sholat-sholat anak-anak itu secara syarat dan rukunnya tidak memenuhi sholat yang sah. Nah sebelum kita belajar wudu ya, itu tentang sholat. Kita akan bahas ke bab sholat ya. Nah itu kemarin teori, jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan mudah. Karena di Al-Quran itu dijelasin ada khusus neraka yang menghukumi orang yang gak sholat ya. Luar biasa itu apa namanya, kekejaman, kemerian orang-orang yang dihukum gak sholat. Luar biasa, ada ular, dipatok ular, ada ular yang gede, wah panas-panasin ya. Iya neraka wail. Neraka wail itu bukan orang yang gak sholat, bahkan orang yang sholat pun masuk ke situ. Wail sholat karena celaka, karena mungkin dikategorikan gini celaka itu. Ada orang yang menyepelekan wudu, ada orang yang menyepelekan, ah yang penting sholat aja bodo amat, terus syarat rukun juga jadi masalah. Asal aja sholat, ada yang hatinya amburadul, jadi syarat rukunnya enggak terpenuhi, hatinya juga enggak terpenuhi, jungkir balik gitu doang. Nah itu juga termasuk ke neraka wail. Makanya Bapak takut banget, takut jangan-jangan ibadah yang kita anggap bagus di hadapan Allah nilainya nol. Usaha kita ibadah udah, sholat udah rapi, ternyata nol, itu yang paling kita takut. Malah dianggapnya kita kufur, malah ada yang kafir sholat. Kok bisa ada yang kafir sholat? Kan ada surah riwayat di kitab itu tuh yang sering kamu baca, hadis arba'in, itu kan ada nenek-nenek tuh rajin sholat jamaah. Itu jadi kaguman orang oleh para sahabat, ya Allah ya Rasulullah, ini nenek-nenek kita belum tentu jadi nenek-nenek kayak dia. Kata sahabat-sahabat setelah sholat, kenapa nenek saya lama itu gak pernah saya melihat gak berjamaah sholat, itu pasti penghuni surga itu. Iya gak? Orang tiap harinya kerjanya sholat jamaah, mau hujan mau apa. Rasulullah ternyata orang yang mempunyai kelebihan melihat alam akhirat. Enggak, dia masuk neraka. Wah, kaget, ada orang yang rajin. Nah itu neraka wail itu. Ada orang sholat berjamaah, rajin berjamaahnya, sholatnya enggak pernah berhenti jamaah, kok bisa masuk neraka? Ya Rasulullah, ini digarisnya masuk neraka, bukan masuk surga. Kok bisa orang yang berjamaah? Nah itu neraka wail. Karena di hatinya dia ngerasa bangga dengan sholat amal ibadahnya. Di hadapan Allah dia cerita, amal ibadah mana yang membuat saya jadi masuk surga? Udah dimasukin surga pakai ditanya lagi. Padahal udah aman aja kan, kalau aman enak gitu. Ini dia bangga nih, ceritanya udah dimasukin surga, kata Rasulullah nih ini. Saking bangganya amal ibadah, saking banyaknya, Allah timbang berat amal ibadahnya. Ketika ditimbang dia masuk surga, udah masuk surga nanya. Ibadah mana nih kira-kira saya gara-gara masuk surga? Sombong di surga. Wah, tanya orang itu ditarik lagi jadinya. Nah itu, jadi ibadah itu jangan sombong dan ngerasa lebih dari orang lain. Siapa tahu ibadah itu jadi awalnya bagus, jadi jelek. Jangan sampai itu disebut ke kata Rasulullah orang bangkrut. Gak punya apa-apa di akhirat. Dia menganggap banyak pahala yang besar, gak taunya kosong, nompong, celaka tuh ya gitu. Makanya kita dalam ibadah itu wajib punya hati, jangan bangga. jangan diceritain. Itu kalau urusan ibadah, urusan dunia mau ceritain bodo amat. Gua ini. Tapi kalau gua nyumbang kan 1 juta situ, hilang itu. Gak dapat apa-apa. Weh, gue dong juara medali emas. Gak jadi masalah itu mah. Ya. Tapi kalau urusan air digituin hilang kepalanya. Pas lu fi syurutis shalah, ya. Kita mulai nih bab syarat shalah. Asyartu ma yatawaqqafu 'alaihi shihhatis shalah wa laisa minha wa quddamati syurut 'alal arkani li annaha awal muqtadim. Syarat suatu hal yang menjadikannya salat, syarat itu apa sih syarat itu definisinya? Ma yataqawwamu 'alaihi shihhatus shalah. Syarat itu suatu hal yang menjadikan sahnya salat. Jadi kalau syaratnya enggak, berarti enggak sah. Syarat masuk SMA 30 apa? Cukup duit bisa gak? Enggak. Cukup duit masuk sekolah SMA 30 wajib punya duit. Anak AJP gak dapet dong. Iya. Berarti bukan syarat. Syaratnya apa? Masuk SMA 30 Lulus SMP. Ijazah. Gak mungkin kalau dari SD. Betul, salah satunya lulus SMP dulu. Tapi semua lulus SMP masuk gak? Enggak. Berarti bukan syarat utama. Ada syarat rukun nanti. Apa syaratnya? Ya daftar lolos PPDB. Di jonasi berapa lolos selesai. Kalau enggak lolos ya enggak. Kan kamu seleksi sini di jonasi berapa? Jonasi apa? Jalur prestasi. Prestasi. Iya, daftar jalur prestasi ya. Kamu ya. Apa prestasi? Ya, akademik. Ya, akademik. Akademik di jalur prestasi akademik lolos. Kalau dia tidak daftar lolos di jalur akademik. Itu syarat. Wajib ikut PPDB. Kalau enggak, yang punya duit juga datang ke bapak itu banyak juga. Ada yang bapaknya tentara. Anak saya enggak bisa masuk. Kenapa? Saya duit banyak nih. Enggak bisa pak, mohon maaf. Sistem pak harus di. Gimana sih pemerintah? Anak saya tuh pinter, tapi zonasinya bukan zonasi terdekat. Dia prestasi ngambil di tempat lain enggak berhasil. Minta ke SMA 30 enggak bisa. Syaratnya enggak memenuhi. Mau ngotot gimana pun enggak bisa. Begitu juga sholat. Jadi syarat itu mayataqawwafu ala sihatus sholat. Satu hal yang menjadikan sahnya sholat. Itu syarat. Apa? Syarat sholat. Nah nanti kita bahas. Apa syarat sholat? Nah nanti jangan sampai tahu rukun sama syarat. Beda. Nanti apa yang dimaksud syarat ya. Nah di sini disebutin walaysa minha walaysa minha wa quddamati syurutil 'alal arkan. Bukan bagian dari salat. Syarat-syarat salat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya. Nah, ada rukun salat nanti. Syarat salat, rukun salat. Syarat salat beda sama rukun salat. Syarat salat ada yang di dalam, ada yang di luar. Nanti disebutin ya. Syarat lebih diutamakan didahulukan karena syarat adalah hal yang wajib. Jadi duluin syaratnya, penuhi syarat-syarat salatnya, ya. Dan wajib harus selalu ada dalam sholat. Nah syarat itu ya selalu harus ada sampai akhir. Harus didahulukan dulu syaratnya. Syarat sholat ada 5. Asyartu as-sholah syurutu sholah 5. Apa aja? Ahduwa toharotun an hadasi wajana bati tohar. Nah ini syarat sholat nih. Mulai ya. Pertama ya adalah suci dari hadis, hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu syarat tuh. Kalau di luar sholat, syarat tuh gugur gak? Ya udah, kalau nggak sholat mah nggak usah ada syarat itu. Iya. Syarat itu disebut syarat sholat itu selama sholat wajib ada. Itu disebut syarat, bukan rukun. Itu bedain. Jadi ada 5 nih syarat sholat. Pertama apa? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil apa? Hadas besar apa? Dikaji itu dulu. Ada orang makanya main sholat-sholat aja. Ternyata di berhadas. Entah hadas besar, hadas kecil. Zaman Rasulullah ada. Ada orang habis berhubungan. Malamnya, bulan puasa. Lupa dia. Sholat-sholat aja, puasa-puasa aja. Ya Rasulullah, waktu saya ini lupa ternyata. Berhadas besar, sholat saya gimana? Udah kena dam, puasa, ini sholat lagi. Gitu. Ditanya Rasulullah, tetep. Batal sholatnya. Sah sholat, puasanya juga batal. Nah sebelum sholat kamu yakin dulu tadi habis kencing, kencingnya hadis kecil apa aja, mutawasito. Hadis kecil itu kan najis. Najisnya najis mutawasito. Cukup dengan air. Itu. Misalkan lagi contoh lagi sholat ada burung merak. Batal enggak? Suatu waduh teh cicak masuk nih sini najis teh cicak najis gak najis najis batal gak kalau dibatalin malah dosa ah batal gak ah ini nih syarat rukun nih batal gak Allahu Akbar prok waduh burung darah bapak pernah tuh di Masjidil Haram itu banyak burung darah kata orang-orang di sana banyak tai burung gitu. Masa ada sih di Mekah tai burung? Bapak nggak percaya tuh waktu itu. Makanya pas umroh, Allah sholat di lantai berapa gitu. Allahu Akbar. Bapak lihat tuh bener, burung darah tuh di atas atas. Itu pada kotor di sini. Dasar bapak pikirannya jorok kali ya. Tenangkan burung darah sambil sholat, Allahu Akbar. Diberakin sama burung darah. Pas banget bukan di ini, di tempat sujudnya. Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau kita sholat terus diberakin, batalkah sholat kita? Kenapa? Kalau langsung batalin sholat, nanti malah urusannya lebih ribet lagi. Batalin sholat? Bisa batal sholat, kentut. Oh iya. Jadi jangan sakral sholat dibatalin, tergantung. Kalau dia enggak, iya. Tiba-tiba nih Allahu Akbar, imam pengen kentut. Kentut, dia harus keluar. Batal gak? Batal. Batal. Batal. Gitu. Nah, inilah yang disebut syarat pertama. Syarat itu wajib ketika kamu Allahu Akbar. Syarat itu harus ada, melekat. Lepas dari hadas besar, hadas kecil. Contoh, kita udah wudhu nih, hadas besar udah gak ada, hadas kecil gak ada. Tiba-tiba Allahu Akbar dijilat anjing. Hadas najis. Syaratnya hilang. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Karena kita gak bersuci. Padahal udah suci, tapi tiba-tiba jadi gak suci. Ketika sholat, batal sholat. Ambil lagi. Begitu juga Allahu Akbar, tes, waduh burung lagi. Ah, lebih baik ya batal, kan lebih pahalanya mbak. Dosa, gak salah. Ini kita ngaji. Syarat itu wajib bersih dari hadas besar, hadas kecil. Kapan? Saat sholat. Kalau gak sholat, bodo amat. Mau ada syarat, mau kagak. Mau hadas besar orang gak sholat. Kalau sholat dilakukan dari takbir sampai salam, wajib syarat itu ada. Di luar itu sah. Mau berhadas besar, mau ngapain, kan lagi gak sholat. Gitu ya. Allahu Akbar. Nanti-nanti kalau ada gitu berarti batal. Itu lagi dibasuh karena itu kecilan. Cuma gitu sholat lagi. Pak tanggung pak, udah rokat terakhir masalahnya nih pak. Ya tetap berhadas. Nah sekarang bapak tanya lagi ya, ini lagi ceritanya kita nih, mohon maaf ya, punya bayi ada popok itu bayi ada tainya popok tuh kita kuntel pakai plastik ditaruh di kantong ceritanya kantong dalam atau di jaket kita lupa tuh buang sekolah nih wah sholat lah kita ceritanya Allahu Akbar udah wudu tuh Allah bawa tai Allahu Akbar rakaat 2 rakaat 3 baru rokaat 4 tahu kita. Wah, astagfirullahaladzim. Gue lupa bahwa itu popok ada tainya di itu. Batal gak? Najisnya najis kecil. Tapi bayinya masih menyusu, masih minum susu. Tai, nama tai mau menyusu mau apa? Ya kan, tai kan, najis gak? Najis. Mau dia minum dari sapi, mau kagak ya tai. Ada yang suci, tai. Ya kan, gak suci ya tai. Bayi mau usia 2 bulan, letai. Ada yang bisa makan gitu, suci, digoreng. Iya enggak? Kira-kira batal enggak? Salatnya batal gitu. Batal enggak? Nah, itu kembali ke syarat. Syarat ini kan tadi bisa bilangin, syarat pertama adalah suci dari hadas besar. Kita ketika kita mau keberakin, lagi berak, bawa najis, kita enggak suci. Mau di luar, mau di misalkan karpetnya kencing, enggak suci. Mbak tiga sah sholatnya. Makanya pastiin dulu syarat itu yang pertama adalah suci dari hadas yang kecil. kecil dan ada sebesar. Besar. Ngantongin tai. Kitanya suci, tapi kita lagi berdekatan dengan hadas itu. Masih di hadapan Allah bawa tai. Agak suci di situ. Iya. Batal. Kalau ingat, ceritanya nih Allahu Akbar. Ingatnya di awal ya, dibuang lah tinggal. Udah gak udah lagi, gak usah kan kita lagi suci. Orang gitunya doang yang di plastik. Kalau emang kamu yakini bajunya kena, ya bajunya bawa taruh, kita kan berwudu gitu. Ah gimana Pak Ustaz? Kalau misalkan ingatnya sesudah sholat, ya sholat lagi. Ulang. Ulang. Kalau ada waktu, jangan males. Nah, syarat ini wajib. Berhadas besar itu bukan diri kita aja, tempat sekelilingnya. Iya, kita jangan terfokus hadas besar, hadas kecil itu diri kita doang bersih, tapi sekelilingnya wajib syarat itu ada. Ketemu sebuah tempat banyak berak, misalnya berak pak ayam, emang deket kandang ayam, tapi nggak ada lagi nih. Tapi bapak pernah dengar juga cerita di diet sholat di toilet, saking kejepitnya, saking nggak ada lagi tempat ada toilet jadi ini, tapi bukan di toilet endat itu. Ya nanti kita terusin lagi tentang syarat sholat, yaitu yang pertama harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Nanti mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya. Ya. Mudah-mudahan nambah jamaahnya, jangan empat aja. Ya. Terima kasih, kita ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Udah aja nih.